Suka-suka hati kau je buat rolling macam tu. Ingat konsert kau, ha? Sorry to say lah. Tak kena. Tisu kau wangi. Hmm.